أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والله أعلم بمراده. اذكر إليم سيدنا محمد إذ قال الحواريون وقت نجاب سبا قوم حواريون كبيع سبد مريم Inglabad ya Isa ibn Maryam Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam Harya sati wanata kawasa Af'alu tegese migawe robuka sebab pangeran sira Tapi kiraatin laning dalam kiraat suwiji mabil fokin bil fokon yati kalawan sifat kang bangsa dukur. Hal tastati'un kalawan nganggo cecek kang bangsa dukur kuanas bima ba'dahu lan nasabkeun barang kang tetep ing dalam sahusene tastati'u ay rabbak eta godiru anta salahu tegese kawasa sira ing entan jaluk sirahu ing rabbuk ayun nazila ing entan nurunkeun ya rabbuk alaina ing atas ingsun sadaya maidatan ing hidangan minas samai kang tetep saking langit. Kala ngucap ya kangjeng Nabi Isa lahum kadoe hawariun. Kala ngucap lahum kadoe hawariun sapa kangjeng Nabi Isa ing lepat ditakullah pada wadiyalah siraka baing Allah iktirah ilayati ing dalam gawe-gawe ing sakir ayat ing kuntu muminin lamun ana siraka baiku kang mumin kabeh. Kalu nuridu anna kula wa taqma inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqatana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Kalu ngucap ya hawariun kabeh ngucap lebat nuridu ngarepakeun ingsun sadaya su'alaha ing anjaluk ing maidah min ajli annakul saking ara-ara yang damangan ingsun sadaya minah saking ma idawa taupo main lan narima tentram lan narima antam taskuna tegesen tentram anteng opo kulubuna pirang-pirang ati ingsun sadaya bizia datil yakini kalawan dan wuhi kayakinan wa na'lam lan waru ingsun sadaya nazdad wa ilman tegese wuhu ingsun sadaya ilman ingalmu aning satuhuna moko papatuna tehaniku moko papahai anaga satuhuna siram misa parzodakutana ikut teman ngebenarkan sirana insun sadaya pidi'ain nubuati ing dalam ngaku ing sifat kanabian wa nakuna lantana insun sadaya alaya ing atasya maida minas syahidina iku ongkang nyaksani kabeh. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahu alamu bim muradu qala Isa ibn Maryam mengucap sapa kangjeng Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam. Allahumma ing lapad Allahumma ya Allah Rabban hai pangeran ingsun sadaya anzil, muga nurunkan Tuhan alaina ing atas ingsun sadaya ma'idatan ing hidangan minas samai kang tetap saking langit takunu kang anaya ma'idah lana kado ingsun sadaya min uzuli hati gazadina dan turunkan ma'idah-idah ikuda diri ayat tu'azimuhu wa nusharifu kang bakal ngagungkan wazimu kang bakal ngagungkan ingsun sadayahu nyaid wa nusharifu lan ngamulyakan ingsun sadayahu nyaid li awalina kadwe kang awal ingsun sadaya gesewa awalina kadwe kang awal ingsun sadaya badalun milane ikudadi badal saking lapad lan nabi adat jari kalawan den baleni huruf kang ajarkan wa akhirina lan kang akhir ingsun sadaya mimayat saking wong kang teka yang man bakal teka yang man badan aing dalam sausen ingsun sadaya wa ayata mingkalan dari ayat saking sira ala kudratika saking tuan wa ayatan lan dari ayat mingka saking tuan ala kudratika igata sekawasa tuan wa nubuatilan sifat dabi ingsun warzuqon lan muga ngarizkian tu ada ingsun sada iya hingga ba'idah wa anta ala utawi tuan ta khairur razikin iku kang luhi becik-becik keong kang ngarizkian kabeh. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله أعلم بمرد قال الله قد وسب الله مستجيبا لو عليك أن يبدنا له كدعاء عيسى إن لفت إني منزلها إن زاتون إن سنقنكو كان نرنكن إن مايدا بالتخفيف كالوان دين بجا تخفيف إني وتسجيد لن دين بجا تسجيد منزلو كتير بالتخفيف كالوان دين بجا تخفيف منزلها وتسجيد لن دين بجا تسجيد منزلها عليكم إن أتسجل كبكما يكبر مكاو تسابا من إكو كبر يمن بعدوين دلم سوسن أبدا نزولي أتكسين دلم سوسن دن ترون كنما إدا منكم سكين سرق بفإني مكا ساتهون إن سنو عذبو إكو بكال نكسا إن سنو إن من عذابا كالوان سيكسا لا يعذبو كان أرنا نكسا إن سنو إن عذاب أهدا نكسا سويجي من العالمين كان تتو سكين علام كبه panazalatil malaikat dubiha minas sama maka tumurna berbilang-bilang malaikat biha kalawan ngagau ma'idah minas sama isaking langit alaiha tisabatu ar-ribah ku tetap ingatase ma'idah utai pitu pirang-pirang roti wasabatu ahwatin lan pitu pirang-pirang iwak banyak pagalu maka pada mararangan ya wariun gabe minazaking maida tasabi malam malawaragia wariun gabe qala Ibnu Abbas ngucap ing kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa fi hadisin lan iku inda hadis wa talabat unzilatil maidatu minas samai yang turun kenapa maida saking langit khubzan walahman ing roti lan daging fa umiru maka dan perintah ya wariun alla yakunu ingat da oranana khianat ya wariun wala yudakhiru wala yadakhiruan oranana nyimpen ya wariun tigodin kadoe esok pakonu wadakoru maka pada khianat ya wariun lan pada nyimpen ya wariun pamusihu maka den zalim ya wariun kirodatan wakona zura ing pirang-pirang kera lan pirang-pirang celeng lan pirang-pirang celeng. Lanjutan nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis moal di pangeran-pangeran ku Kristen, Katolik jeung Protestan lamun Kangjeng Nabi Isa teu ngabogaan kaistimewaan sangat menonjol.

dicekel dibalagen teng di Bagdad ka Mesir coba sabaraha. Eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jeger bae. Dibalangkeun di Bagdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir. Masyaallah. Teh masih kene kakarek sakalingan puyeng doang. Ngan puyeng doang dibakekeng teh sakali geus, sakali deui. Mun tayang deui ya Sultan Aulia, agis ni cek eta awe. Tulungan abdi ya Abdul Qadir, tulungan abdi. Kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui geger bae. Moal atuh geus bae puyeng lah geus hese nyaritakeun anu kena bakiak. Bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna. Aku eta awewe datang ka Bagdad, ieu bakiak tuan. Tinggal jamaah bae pan bakiak jauh gua mate ka Bagdad. Kitulah Tuhan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah tika romah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag ka romah baja urang salila hayang ka romah moal aya ai lain ka romah emih mah moal bisa tuh urang hayang ka romah ibadah yang ka romah tuh istidrat ka dituna al-hikmah tamah al-hikmah tuh kasih mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya ka romahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina. Di mere mulia teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang. Di mere kubagur di kubatur di agung-agung teh hayang Gusti abdi di agung-agung besi handas di dunia di agung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun. Hayang naon atuh mana hayang sorga teh hayang sorga abdi mah. Hayang naon hayang ka Gusti. Pada teh hayang ka Gusti teh teu angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae ja. Atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tahajud eng sorga eng tuh sorga. Aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu. Cukup jang potongan siapa? Kudaek sholat hayang ka sorga gecak jang potongan urang mah ieu senang sagitu ge. Ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sakira sorga tuh paningan kan nu nyeuna tuh. Eta geus pahara ta lamun urang geus datang ka dia ngan lain sungut kos kitu mah tamah caritaan doang. Ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nenton main bola. Oh be. Atuh kudu muter-muter tas be. Tah eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di murokobahan di dikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedang sia ka aing ngahareup teh bere ku Gusti kakarak plong mah pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu ka tadina hayang ka akhirat ka sorga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus aya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah etalah nu ditentang ku para Wahabi kupara, Muhammadiyah kupara, gitu di luar ahli sunnah wal jamaah. Eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti manunggal. Eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun. Nah, iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian-hihijian, geus eueuh hulul-hulul, geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sabarangan jelema. Pembahasanana beki luhur, beki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar. Sebab ngabahasakeunana ngahiji jeung Allah, oh berarti Allah aya di nyana tah. Cekel ku sia nyana nyekel Allah sia. Eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae, Kiai Halaj dibunuh bae. Naon sababna nyana ngomongkeun Allah teh kula. Anallah kula Allah. Bunuh bae padahal teu salah di akhirat panghelana ka sorga cik si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge ku nu bodo atuh nu pinter bae kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah asa aya Allah. Haju ditanya, "Aisyah saya Allah di mana?" "Di dia jagana saya." Oh berarti dinya aya Allah. Heh, itu kan sah-sah. Pan Allahumma bi ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap, aya nya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus jadi tauhid, aduh hate asa aya we di Allah teh di dia.

kami dekarumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikan coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuhun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleuh ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan. Ku harama teh eta menta kaum Kanjeng Nabi Isa, pengikut Kanjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kanjeng Nabi Isa, "Hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleu." Masya Allah. Mendek jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali, emang kumaha kitu? Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kajunga doa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supa-sapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Cek mantok sia kitu. Bener bae anak na mantok jang aing je. Sia teu nurut ka aing, paling mah boga teluh. Jawara teh mah kiai baulah. Eh jelema diciduhan kiai diciduhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu diciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakal ceger ka hulna. Alhamdulillah, sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Oh, bapak salah jadi ngeunaheun. Ieu mah tu kiai kekarek diciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia ciduh. Ayo ngadu ciduh jeung aing sia. Itu mah lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deket deui. Engke dibere, engke dipenta eta kiai ngaranana, engke diagung-agung, engke dicaci maki, dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai. Nyante cek Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekan sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga manzilah boga derajat teh moal naek tapi lamun dek diagung-agung pangagung teh da lain ti saha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanes abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakekat mati Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadeg ka Gusti bae oh hamba aing naek yap naek ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana I Gusti sanesti murid eta nya datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta tah sia saha tah I Gusti sarua bae dibere teu Gusti ya teu turun dah ese nek jadi wali teh urang mah ngadenge bisa ka kalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lageur eta teh ya kos kitu mata mah emboh na nyanana mah embungeun ketika dicoba na pahit anu luar biasa pahit kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pupunya na manyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lupat ka Sidina Umar tapi di imana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang deuk keluhan pamajikan aing dicarekan bae lah aing deuk bebeja ka Sidina Umar pas datang ka lawang Sidina Umar rek keur dijero can kaluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pamajikanna teu ngalawan Sidina Umar teh teu ngalawan cak sahabat aing deuk bebeja dicarekan ka nyana geus sarua aing balik bae cak nyana balik aing geus sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleuan ku Sidina hey kade. Ye, geus lila mana? Geus, aya naon? Lah teu kudu caritakeun akur naon? Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna deuk bebeja naon? Bebeja bapak pamajikan guring-guling jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, hayu prak datang ka dieu tuan geus dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula maning balik, hoy kade. Dengan kula lain tu bisa ngalawan musuh gak dibunuh ku aing cak sirina Umar. Waktu setan ke sirinin bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyeseukeun nu kuduna mah aing nu nyese. Pamajikan mang masakeun nu kuduna mah pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseun ku aing tapi pan pamajikan mang nyeseukeun. Kemudian anak-anak nu urang pan eta kuduna mah urang nu nyusuan ai pamajikan dibayar henteu. Kan urang mah lain nyusuan nyusu. Cina oh jahe eta inget kadinyana wah kajen teuing ngarekan mah lantaran loba hak-hak urang loba hak-hak nyana anu ku urang teu dipigawe. Oh kitu ya muhun datang ka imahna eta sahabat teh geus cicing bae carekan ku pamandi datang ka di kitu-kitu celina cicing inget ka Sidina Umar we jangan inget kitu. Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjat naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjat naik deui beki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun biasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan. Jadi maneh nemah jasa tah mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh. Atuh ayah yang dicarekan mah ulah ulah tamah geus nasib-nasib bae geus mendap hampir-hampir kiai maka beh nuluhur pangkatna pamajikan negara lak hampir nula luhur pangkatna pokoknya mah kula geus dijemputkeun sahasana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikan negara lak garak sungut maksudna tengah hiding aya sasaha tengah hiding sasaha nyarekan-nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid na bu bang eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran. Masya Allah mantak kanu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng. Teh ieu kaum hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatam minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkan hidangan ti luhur langit. Kumaha cek Kanjeng Nabi Isa? Qolattaqullaha in kuntum mu'minin. Cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum hawariyun weh kaum atuh ulah sok sambarangan punta penta teh anu wajar-wajar bae. Eta mamenta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunan ayat ulah sok sambarangan bu tama pamenta anu lain sambarangan ing kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teu ngajawabna qalu nuridu anna kula wa taqma inna qulubuna. Cik kaum hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkan hidangan soteh imah aya sababar harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mujizat. Nomor kedua nawa taupama inna kulubuna hayang tentrem hati kami hayang lewi muasep keyakinan kami lain terpercaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya lewi muasep luar biasa iman ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ayo kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami muasep keyakinan kami. Masya Allah

di lembah temenang ayah nunangtung kabeh, temenang ayah nurobah, jeng ewo nunangtung ewo nurobah, sana jan lapar ditahan, tetap di jero majlis bayinya nak. Terobah Kanjeng Nabi Isa be di payun tek. Kanjeng Nabi Isa sakumaha bari kahara yang anjeun geus turun ti luhur langit sok gara-gara lahar. Ngabaget kabeh. Ngabaget naon ngabaget. Sidakep sinuku tunggal terobah seutik-eutik kaca. Kaget luar biasa. Percik. Jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabaget nyan geus dibukaan ngecek jiga naik garantah mah ngabaget baheulana kaget lantaran nule gunung dua kaget teh geus sarua kaget kaum Kanjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cek Kanjeng Nabi Isa hayo geura dahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah. Didinya di jerona dibuka ku Kanjeng Nabi sablak sanggeus tadi buka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu hebat warara Gusti Allah wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kanjeng Nabi sapakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula. Kok wari embung? Sieun. Mane heula. Kula mah pan tilok dahar teh Kanjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna. Ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah, aya geura dahar. Embung tetep kudu anjeun heula. Maksudna sieun beusi naon racun teh lain. Beusi diracun mah nya ti luhur langit diracun. Embung, tapi tetep aya kudu ngadahar ti heula mah embung kami. Teh eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kanjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranana Ki Syam'un. Ki Syam'un ya ruhallah kun anta awwala may yakulu minha coba anjeun heula nu panghelana ngadahar kami moal wae ngadahar. Kunaon sabun yun empat tepuguh karuh tulun di langit jeng pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu'amid dunya hadza amin tu'amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nuku kami ditanya cek Kanjeng Nabi Isa hadza laysa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasaan Gusti Allah. Lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ka dunia. Lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah. Ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati. Kadaharan-kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah. Fakulu coba aya geura dalahar. Bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi. Ya ruhallah tetap kun anta awala mayakul minna anjana lanu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetap teu sanggup cik Kanjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minna yakulu minna man sa'alha makhawfu wa yakulu minha heran cik Kanjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mah pan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya aya kula aya khofu kunaon sareng ieu latuh hayo geura dahar tetep embung kami neuleuh maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir diharap nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mraatin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung. Akhirna Kangjeng Nabi Isa siap deuk ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah. Iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar. Pemenang dihianati dengan cara disimpen jang isuk. Ulah aya jang isuk, jang isuknya. Nomor kedua, ulah aya simpenan saeutik oge. Nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah. Tayalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin. Nomor kedua, wala yadakhiru ulah nyimpen li godin jang isuk. Siap? Mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek tek tek dahar ku Kangjeng Nabi Isa. Wah, kadaharan nu luar biasa geunah. Kabeh kaumna teu ngarasa istimewa pisan ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isuk. Hook. Asupkeun kunyana ka dieu ka kantong. Percis kos ustaz aing ngariung bae kitu. Merekat berarti. Berarti tiba heula eta berkat teh aya. Eta teh berkat teh ngaranna. Sukeun. Kanjeng Nabi Isa mangese indit ciksa kaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe. 40 poe eta teh terus-terusan berturut-turut. Salila Kanjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah. Geus, can ngomong geus, turun deui, turun deui. Isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar, isuk turun deui di dahar. Bahkan aya instruksi ca Kangjeung Nabi Isa, wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar. Imah jang fakir miskin bae, fakir miskin daratak, datang deui geus tetep nu sugih mah hayang bae. Blonta nu sugih. Emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih, hayang tambah sugih. Cak Kangjeung Nabi Isa, ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah. Nu sugih mah teu meunang, lamun nu sugih ngadahar, azab bakal datang. Tetep bae nya nanitah nu susah. Aing teu meunang lantaran aing mah kasup ku sugih, geus jadi bere duit bawa ge ka aing. Teuing nya, heuh geus atuh. Atuh, jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih. Jadi diperintah bawa, perintah dibawa. Atuh datang ka kuari ge jak kitu bae. Tuh heuh bener sakieu. Nu sugih teh emang paling-paling jasa masyaallah, jasa. Nu sugih teh geus padu susah kahesean, nu sugih ge kos kitu bae masyaallah. Tah ieu kumaha kajadianna? Lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun. Aya instruksi selanjutnya nu sugih mah teu meunang, endahan nu sugih terus bae. Sanggeusna kanyahoan ku Kangjeung Nabi Isa, tetep bae nu susah diperintah masyaallah. Jadi lain jang nu susah mah makin kecepet bae. Nu susah mah makin susah bae. Nu susah mah makin parah susahna. Tiba heula horeng kos kitu teh lain ku ari bae. Nu susah makin susah bae ku ari pamarentah, tinggal pamarentah untuk rakyat dari rakyat kembali ka rakyat tepedol sero. Mana pi buktieunna? Nyana bae numpuk-numpuk harta. Oh, luar biasa. Dianu sabau, dianu sabau. Barau. Mana lambaian tangan dari pemerintah, lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana? Geus digawe ge bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji, mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui. Hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah hese. Makin susah, makin susah, makin susah. Dek dagang ge hararese we, dek dagang dari usir deui diusir deui diusir deui tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah. Nu susah makin susah bae. Nah, ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa, kulantaran titah ulah merekat tetep merekat, nusugi kita ulah tetap baik hayang. Nah setelah di stop ku Kanjeng Nabi Isa, ngedua Kanjeng Nabi Isa, ya Rab, cukup Gusti dugi kadieu bae, cukup 40 poe, cukup kumaha eta kaum na ditanya ku Kanjeng Nabi Isa, kumaha ye tambah kayakinan apa henteu? Ieu mah sihir Isa nu datang teh ka minyaksikeun. Weh, tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa. Babalik wae. Babalik nu tatadina geus iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Isa, bawa Kanjeng Nabi Isa teh eta rasul, sebagian umat teh babalik wae malah kafir ka Kanjeng Nabi Isa. Kufur. Teu percaya. Nyihir-nyihir ka Kanjeng Nabi Isa. Atuh ka Kanjeng Nabi urang geus sarua bae. Atuh ka urang mah ya ka urang geus komo atuh. Kiai ngomong kieu-kieu lah, kiai didenge. Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram, ieu haram, itu haram, sogok haram, da ulah pati didenge ku sia. Moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah. Geus kiai mah kada ngocoprak bae. Kurang urang kiai mah kiai atuh. Tetepan lo bata nu ngomong geus kitu di Cikupa hiji, teteh nu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh. Atuh loba bae geus ngomong kitu ulah pati didenge kiai mah. Geus balinya jaloba kiai jan nu ngameunangkeun kana kredit teh urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae. Sogok sebenarnya sogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngameunangkeun sogokan ja kiai jadi Golkar loba keneh. Ya lain nyana bae kiai mah. Tah geus karari itu bae eta kadenge jasa tah. Kadenge jasa ku ceuli. Atuh boro-boro ka urang. Ka Kanjeng Nabi Isa ge, ka Kanjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna mah teu aneh, antepkeun bae kana sacablakna sungut. Kana sarua jeung manuk kera kabek ka ditu. Kayak karasa geus paeh mah nyana. Nah, ieu kumaha ye? Bareng kajadian kos kitu, bareng kajadian kos kitu de Kanjeng Nabi Isa dakwah, sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna. Ku kaumna nu kadanan nu tatadina anu komo nu tatadina teu iman mah beukeut teu iman ieu mah nu tatadina iman ge haju ku ari kalaluhur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Isa sebagai rasul Allah. Reup peuting harareus begitu hudang subuh pamusihu qiradatan wa khonaziyara. Barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi. Beungeutna berubah, nyana nunjuk ge, dia jadi monyet. Sia ge. Dicak sora, sia jadi babi, sia kudu jadi babi. Duh, ngomong naon sia ge. Kabe emang jadi babi gitu aing, jadi babi. Barang ngaca kabeh jadi monyet, jadi babi. Iyalah, langsung pantad digecek Gusti Allah. Awas. Pemayakfur cekusi Allah tadi dihanap geus dijelaskeun saja lemah anu kufur sabada diturunkan ieu maidah. Pemayakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Jeku si Allah awas lamun sia kalaluhur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit. Aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen. Siksa ku aing. Iyahan pan waktu Kanjeng Nabi Isa dakwah mah begitu der kajadian tetep bae pohonnya nak meunang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji. Nomor kadua, nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae. Geus diulah-ulah ge ku Kanjeng Nabi Isa kade kade kade kade kade tetep bae terus bae teu ngahidih teu ngadege teu ngajeging kana dakwahna Kanjeng Nabi Isa. Etalah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Kuari ge sebenarnya mah dedeuleuan ahli Allah. Dedeuleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet, aya nu geus ngabentuk babi. Komo di kota mah. Keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung leumpang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid. Kedaekeun salat, aya gadaek salat di musala nu jore jasa. terus dia deluannya nangis embung deluan manusia. Datanglah ke dia ke almarhum, ngobrol tanggesa ngobrol, puncak obrolan anak nangis ta'aruf dan lain sebagainya. Kitu cak jenat ya di deluan kula timrak datang ke dia ya masjid dia pinuh kutai manda kula madi musola nurombeng teata nuku batur diulah-ulah kula sholat didinya jenat sama rombeng tetap baik kula masolat sebab etalah nuka dulu bersih kukula kahiji. Nomor kedua nenele jelema jenak kiai timrak terus setengah serang terus pohara jasa benget nah hampir monyet jeng babi kabeh. Hanya sababara gerintilah anu manusia manusia kabeh hampir monyet jeng babi. Entah kuku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleane teh dicabut. Sebab eta geur dikasapkeun ku Gusti Allah, di dieuleh ngendong sapoe sapeuting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui. Balik deui ka Palembang. Etalah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeuting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager jadi kiai ku ari mah dedeleuan. Geus biasa deui neuleuh jelema teker dibukakeun ka sap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh kutai nomor kadua anu pinuh ku kota nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi monyet babi monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikeun kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kanjeng Nabi Isa tu nu kuari mah titah ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun kana bae kiai sugan cenah anu ngameunangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah si menangan kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing mah nek nyampaikeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok siga sugan aya anu meunang haram. Mentak ieu mah lamun dibuktikeun ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kanjeng Nabi Isa. Monyetna ge lamun ti Kanjeng Nabi Isa meureunan monyetna teh ieu mah monyet leutik, ieu mah monyet gede. Asa meureun bangsa uwa-uwa ieu mah. Masyaallah, geus parah jasa tuh, geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding. Karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu non gitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku ari. Eta teh sarua itu kepanjangan tangan ti para ti Kanjeng Nabi yakni para sahabat. Sahabat dilanjutkeun ku para tabi'in, tabi'in dilanjutkeun ku para atba' tabi'in, atba' tabi'in dilanjutkeun ku atba' terus datang ka kiwari. Mentak sayangilah diri urang, karunyaanlah diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang. Karasana engke geus maot, anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta. Hajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat. Rugi amat ku ari anas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat. Mendingan disalametkeun bae urang dagang, urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakara urang meuli nu cash bae. Kitu keneh digawe make sugak sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jaes lah mun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah. Atau emang eueuh deui jang neangan dahar salian teu jadi PNS. Kumaha lamun di sidang ka ku Gusti Allah sia nyogok ge jadi PNS. Ti golongan O ka golongan A. Emang darah. Aduh, ieu kos darah bae jeung ge aing mah nyahona sakitu doang. Aya ge darah A, darah O, nyana ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, mun mantap nyogok, lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jang naon sia eta nyogok? Jang dahar. Apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia? Ngebaget di sidang itu ngebaget sia nda kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah jumah teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kanjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara, berbagai bahasa. Kanjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan-terjemahan. Takwari urang make bahasa Arab bae, haju teu kaarti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaarti ge teh. Donan kitu mantak diterjemah ge teu kaarti bahasa Arab teh. Aisyah teu kaarti. Aya eueuh, sia tajang belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabara? Abdi umur 60 tahun, mangga teu ngarti bahasa Arab wae mohon bacaan. Pake naon ku sia? Abdi pake PNS. Jadi guru. Kuat. Mani awak kesempatan jang ngarti bahasa Arab wae mohon bacaan. Tolong sia. Ai boteng nyayut sia, ai hotna teu ngarti goblok sia. Lamun dikitu-kitu ku malaikat, salah anu salah coba. Deket ongkoh ka pondok pesantren, deket ongkoh ka majlis taklim, deket ongkoh ka kitu sakolaan bahasa Arab. Datang ka sia teu nyao-nyao acan khotbah sia, pake leg-leg bae sia. Pake dahar bae ku sia waktu, pake ulin bae sia ku waktu. Waktu teh ku sia, datang ka teu nyao khotbah-khotbah acan. Jabania. Rante siapkeun yeuh jam PNS. Salib, salib, salib ke tengah, kena ngerebek. Ia membenahi instruksi ti bupati, bupati sahaja. Ini meyakun yang nyaw, salib, salib jam bupati na. Tijauan ke bahasa Arab hutbah-hutbah acan, salib. Dikitukan sia, cak aing kitu-kitu. Gada payah ke sia, sia tihela aing padari. Yeah. Eta urayan Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah, kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun, ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana, aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblok. Lain Imam Syafi'i nu dicarekan, lain ulama nu dicarekan, PNS, guru. Anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab. Seren. Kadenge ku jelas ya. Kadenge henteu. Aja di ditu di terjemah henteu. Goblok teu budak. Ku sportif sportok teuing teh si budak. Murnikeun. Lamun aya kreditan bersihkan daripada dicarekan ge ku malaikat, ieu mah kakara ku aing nyontoan malaikat ge eta mah teu sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan. Teu seuri malaikat Jabania jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari. Jadi orang mah nyal gojo senyum. Mun aya algojo deuk bayang. Yo. Tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae. Aku cinta podo. Ya ieu geus cinta mah kuduna aku cinta yang. Eta kadinya neropna maudhuna. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Aja kawe asa stres nya weh. Tapi lamun endek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi sakap pengwaktu mah tilok seris polisi. Keur di imah urang nya ngarokok, seuri, tapi keur di jalan coba teuk teuk ceuli datang ka seuri bae ge. Sim. Padahal cak urang ge. Ye, polisi wauh tetep teu seuri. Helm. Eueuh seuri padahal wauh. Padahal wauh nyaretnya sok di imah urang ngarokok ngopi. Ya tapi di jalan. Celi taruhan ada tangka seri bagi. Atau teh serem nya polisi seri. Mana simnya? Asalnya cukup ku 1000 imah ya. Tuh nanti seri-seri jana mah. Ketika pak damai aja deh. Damai berapa? Damai lagi. Berapa? Ada nih bang. Jangan begitu. Jangan begitu. Masukin. Nyana ge embungin di bere kitu mah. Nyerekan. Eh. tetep bae kudu anu dek ya sugan ieu tah. Ieu ieu STNK ya sugan dinya set. Ajunya nana ka ditu rada leumpang heula seutik. Ya galak teh. Ya udah langsung ngeneh. Pancen kieu nyaho aing pernah ditangkep goblok. Aduh, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Tah, eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri. Engke lamun di sidang. Ede. Berapa tahun sih hirup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh, aduh, aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah, ditanya soal sholat bener syarat jeng rukun apa henti, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henti, ditanya soal asupna sogok menyogok apa henti. Nah, engke anggeus nama di Rabbul Jalil diharapkan Allah anu bakal na langsung bener surga salah seret. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati tur panjang nama. Masya Allah. Ketika urang teka harti khutbah, mual khotibna nu ditanya, mual kiaina nu ditanya, pake naon umur siada takat teka harti khutbah, khutbah acan. Aya nu ngahina ku arim aya, mui nu ngahina. Aya mui, kadangnya ku celi nu ngahina. Ngahina kuma, eta khutbah cenah bolak-balik bolak-balik deui eta deui eta deui muih mun kadenge ku cileu aing sungut tadi saekeun sih ngaberewek sih mun dihareupeun aing mah asa leutik sih ana gede mambung aing ge atuh kunaon ngahina kana bener sia kudu tapakur aing bener apa henteu ulah nyalahkeun kana bener jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti hutbah-hutbah acan lain muina lain muina bugu muina lain khotibna lain kiaina tanyana tuh jadi disyaratkeun urang kudu tarjamah eta mah Muhammadiyah atuh ulah nurutan Muhammadiyah jeung Muhammadiyah mah nganggap khutbah dina Jumat teh jang khutbah teh khutbah carita lain khutbah salat. Geus salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka dieu itu. Hay urang mah khutbah teh aga ganti 2 rakaat rakaat. 2 rakaat kitu zuhur. Nu mantak kudu boga wudu, tata carana dan lain sebagainya aya. Atuh itu ulah nurutan sasar mantak naon urang boga kitab lempeng. Tuh, nyeyehnya di umat Kanjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet, diganti jadi babi. Ieu teh terus datang ka kiwari. Terus datang ka kiwari, nyeyelah. Sanggeusna Kanjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakatna, para muhibinna. Diturunkeun ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kanjing Nabi Isa wa akhirina urang ge kuarinya aho zaman Kanjing Nabi Isa sabara ribu tahun ka dieu lamun tiama dina Masehina 2014 atawa 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atawa pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang. Namun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kanjing Nabi Isa. Idal li awalina wa akhirina. Jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho. Poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana? Poe Ahad, poe Minggu. Nu antak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu. Poe Minggu teteh. Poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu. Nah iyalah. Itu kejadian di zaman Kanjeng Nabi Isa. Datang ka kuari kurang dibuka Al-Quranul Karim. Doa Kanjeng Nabi Isa na tertera. Permintaan umatna tertera dina Al-Quran tekna supaya urang nyararaho bahwa Kanjeng Nabi Isa teh lain pangeran. Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awwalina